kalah saja semua yang telah berlalu. Cintaku hari ini bukan cinta yang dulu lagi. Sangka kau dan aku memulai kembali merangkai hati yang hancur lagi.